بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 151 ke 152 yang dimana pada pertemuan terakhir kita kita telah menyelesaikan Al-Baqarah 149 sampai 150. Maka pada ayat yang mulia ini Allah menyatakan kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian wahai Muhammad rasulan. Ya, kama arsalna fikum rasulan, yaitu seorang rasul. Minkum yatlu alaikum ayatina, dari kalian sendiri, artinya dari jenis seperti kalian, berbicara seperti kalian, kulitnya juga seperti kalian. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian alkitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak mengetahui. Fadhkuruni adhkurukum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sebagaimana doa Ibrahim alaihi salam, ya, jauh sebelum diturunkannya ayat ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka, yaitu anak keturunannya, manusia setelahnya, seorang rasul. Ya, utuslah seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, dan seterusnya. Ya, artinya ini adalah bentuk penerapan daripada doa Ibrahim alaihi salam, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutus setelahnya para rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran. Maka dengan kebenaran itulah engkau menjadi pemberi kabar gembira bagi siapa yang mengikutinya, dan nadhira menjadi pemberi peringatan bagi mereka yang kufur dan ingkar terhadap kebenaran tersebut. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika arsalnaka fi ummatin, kami utus engkau pada sebuah umat qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaika, kami mengutus engkau wahai Muhammad pada umat yang telah lalu, ya, yang telah lalu ada umat-umat sebelumnya, untuk engkau bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami wahyukan kepadamu. Maka inilah dalil-dalil, dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan kebenaran. Allahualladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah lah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu dengan ilmu dan amal saleh, untuk kita ikuti, untuk kita amalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah itu semua kecuali dalam rangka rahmatan lahum, kasih sayang Allah kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi seluruh alam ini yang ada di dunia ini. Fa'ala kulli hal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala inna in'amana 'alaykum biistiqbalil Ka'bah wa itmamiha bisyara'i wal ni'am al-mutammimah laysa dhalika bibid'in min ihsanina wala biawwalihi. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengomentari ayat yang beliau masukkan pada bab ini, pada kitab ini. Sesungguhnya nikmat-nikmat kami yang ditujukan kepada kalian dengan kalian menghadap ke arah Ka'bah dan disempurnakan dengan berbagai syariat-syariat serta nikmat-nikmat sebagai penyempurna, bukanlah yang demikian ini baru dari perbuatan baik kami dan bukan yang pertama kali. Ya, artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala sabiq. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dari pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayatnya menjelaskan maksudnya Allah lah yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja jenisnya? Apa saja jenisnya yang ada pada diri manusia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, yang kita rencanakan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan perkaranya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Kami telah datangkan setiap apa yang kalian minta. Ya. Namun itulah manusia, ya. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita tetap diperintahkan untuk bersyukur. Dan sebaliknya, tidak bersyukurnya kita atas nikmat-nikmat Allah merupakan sebab datangnya azab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan min a'zamin ni'am, termasuk nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada umat ini, adalah adanya seorang rasul sebagaimana akan disampaikan oleh beliau sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Dengan itulah Allah mengutus nabinya. Maka tidaklah sebuah kebaikan pasti rasul akan menyampaikan kepada umatnya. Ma min nabiyyin qabli illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah sebuah kebaikan kecuali dia akan menunjukkannya, yang ia ketahui dari Allah untuk umatnya. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan-kejelekan yang diketahui dari Rabbnya. Ini adalah kebaikan, ini adalah kejelekan. Demikian ya tugas para anbiya dan rusul, termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua dengan datangnya Islam. Dengan wafatnya Nabi SAW maka telah sempurna Islam. Bahkan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya Islam adalah termasuk nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah ketika kita berada di atas agama yang lurus ini, di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka bagi siapa yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk mengikuti jalan ini. Allah azza wa jal di dalam Al-Qur'an menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Maka ridha Allah ada pada ittiba' man salaf, ada pada kita mengikuti generasi yang telah lalu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in, yang di mana mereka mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjelaskan ridhonya ada pada ittiba'ihim. Qala bal an'amna 'alaykum bi usulin an-ni'am wa mutammimatiha, bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan dasar-dasar nikmat dan penyempurnanya. Fa ablaghuha bi irsalina ilaikum hadza ar-rasul al-karim minkum. Dan yang terbaik adalah kami mengutus kepada kalian rasul ini, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau ini dari diri kalian sendiri. Ya. Ta'rifuna nasabahu, kalian tahu nasabnya. Wasidqahu, kalian tahu kejujurannya. wa amanatahu, dan kalian tahu bagaimana amanah yang dipegangnya, wa gamalahu, dan kesempurnaannya, wa nushahu, dan bagaimana Nabi SAW menasihatkan untuk umat ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dilahirkan dari sebaik-baik nasab. Sebagaimana pada kisah yang panjang ya di dalam Sahih al-Bukhari diceritakan hadis Ibn Abbas yang panjang yang intinya bahwasanya satu ketika Abu Sufyan bin Harb ya, sebelum masuk Islam, beliau pada masa hudnah ya, masih masa-masa islah perdamaian Hudaybiyah, di sana ada perjanjian Hudaybiyah kurang lebih sekitar tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana Abu Sufyan melakukan perjalanan ya, dagangnya bersama kafilah-kafilah Quraisy. Ya, pada saat itu perjalanan mereka ke negeri Syam. Karena ini kebiasaan mereka, kaum Quraisy adalah para pedagang besar yang berjalan ke berbagai penjuru negeri. Itu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW di waktu yang sama menuliskan sebuah surat ya, mengirimkan sebuah surat ke Heraclius, Herkel Azimir Rum ya, penguasa Romawi ya, disebutkan di sana Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah aslim taslam yu'tiqallah ajr marratain ila akhir ma dzakarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan nama Allah dari Muhammad Rasulullah masuklah engkau Islam, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali. Maka Heraclius penasaran ya, penasaran kok seperti ini, berani sekali dia mengaku sebagai seorang nabi ya. Maka mencarilah sang raja, kebetulan pada saat itu Heraclius sedang berada di negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis, dahulu namanya Ilya ya. Maka dicari ya, ketemulah sekelompok Quraisy dengan rombongannya, dipanggillah oleh sang raja ya, dipanggillah oleh sang raja, dan didatangkan seorang penterjemah untuk menterjemahkan bahasa mereka dengan bahasa sang raja. Maka ditanya ya oleh sang raja tadi, apakah ada di antara kalian yang mengenal orang ini ya, mengenal orang yang mengaku sebagai nabi, atau pertanyaannya kurang lebihnya ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi ya, kurang lebihnya begitu, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi ini. Maka secara spontan Abu Sufyan langsung menjawab, ana ya, ana aqrabuhum nasaba. Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah dengan Bani Hashim ini saudara, amuma ya. Maka atasnya mereka satu. Atasnya mereka satu. Kata Abu Sufyan, ana ya, saya yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sang raja pun memerintahkan untuk Abu Sufyan mendekatkan kepadanya untuk ditanya-tanya dengan sekian pertanyaan. Ditanya-tanya dengan sekian pertanyaan. Maka ditanyalah oleh sang raja tadi dengan pertanyaan yang pertama, hadis panjang ya, kurang lebihnya. Ditanya yang pertama kali, kaifa nasabuhu. Ya, bagaimana nasabnya? Pertama kali ditanya oleh sang raja tadi, bagaimana nasabnya Muhammad di tengah-tengah kalian? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, Muhammad indana dzu nasabin. Muhammad ini adalah nasabnya mulia di tengah-tengah kami. Ya, nasabnya mulia di tengah-tengah kami, yaitu secara umum di tengah-tengah bangsa Arab nasabnya sangat-sangat mulia. Kemudian ditanya lagi oleh raja, hal idda'a ahadun minal Arab an-nubuwah qablahu? Apakah ada dari bangsa Arab yang ngaku nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menampakkan dia sebagai seorang nabi? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada. Ya. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh sang raja, hal tawalla ahadun min abaihil mulk? Apakah ada salah satu dari bapak-bapaknya, keturunannya yang memegang kekuasaan atau sebagai seorang raja? Maka kata Abu Sufyan, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang menjadi seorang penguasa. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah sadatul qaum am du'afa'uhum yang mengikutinya? Apakah orang-orang mulia atau orang-orang yang lemah yang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'u, orang yang lemah dari manusia. Ditanya lagi oleh sang raja, ayazidun am yanqusun, apakah pengikutnya semakin banyak atau semakin berkurang? Atau semakin apa? Semakin berkurang. Bal yazidun, kata Abu Sufyan, pengikutnya semakin banyak, semakin banyak. Kemudian ditanya lagi oleh sang raja, apakah ada di antara mereka yartad an dinihi? Apakah ada dari pengikutnya yang murtad setelah masuk Islam? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Tidak ada, kata beliau. Karena bencinya terhadap Islam, tidak senangnya ketika dia masuk melihat sesuatu yang jelek. Maka tidak ada, kata Abu Sufyan. Kemudian ditanya lagi oleh sang raja. Sang raja masih tetap melontarkan pertanyaan-pertanyaan lewat sang penterjemah. Hal kuntum tattahimunahu bil kadzib? Apakah kalian menyangkanya, apakah kalian menuduhnya dengan sebuah kedustaan? Ini pertanyaan yang ditujukan oleh sang raja kepada Abu Sufyan. Qabla an yadda'in nubuwah, sebelum dia mengaku sebagai nabi? Tidak, kata Abu Sufyan, tidak pernah sama sekali kita menyangkanya sebagai seorang pendusta. Ditanya lagi, hal yaghdiru fayanqudul ahd, apakah dia berkhianat kemudian dia Muhammad alaihi salatu wassalam menyelisihi janjinya? Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Tapi dijelaskan, kita sedang berada pada masa hudnah, sedang berada pada perjanjian, dan kita tidak tahu apakah Muhammad alaihi salatu wassalam akan menyelisihinya. Masyhur bahasanya masa-masa perjanjian Hudaibiyah sekitar 10 tahun. Ya. Ya, diketahui, kata beliau. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin dia akan menyelisihi. Ya. Ini karena memang kebencian yang yang mendasari itu dari seorang Abu Sufyan, karena Abu Sufyan dahulu termasuk yang paling getol dan yang paling kejam terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak senang terhadap tersebarnya Islam. Kemudian disampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan oleh sang raja terhadap Abu Sufyan. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian memeranginya? Yaitu memerangi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dijawab iya. Terjadi peperangan antara Quraisy dengan kaum muslimin. Fa kaifa kana qitalukum? Bagaimana peperangan kalian? Sijal, kata Abu Sufyan, yaitu peperangan kita bergantian. Kadang dia menang, kadang kita yang menang, dan seterusnya. Artinya Abu Sufyan jujur, ya, karena pada mukaddimahnya Heraklius menyampaikan, untuk menyampaikan secara jujur, ketika ini dusta sampaikan dusta, ketika itu benar sampaikan benar. Namun dikarenakan suatu aib, kata Abu Sufyan, jika bukan karena kaumnya akan menyangka dirinya sebagai orang yang pendusta, saya akan berdusta ya, tentang Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun yang disampaikan sesuai dengan janjinya, yaitu sebuah kejujuran tentang diri Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu peperangan di antara mereka sijal ya, saling bergantian. Kemudian sang raja bertanya lagi, apa yang diperintahkan? Dijelaskan Nabi Muhammad ini memerintahkan untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian memerintahkan untuk tidak menyekutukannya, memerintahkan untuk tidak mengikuti pendahulu-pendahulu dari bapak-bapak keturunannya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat, memerintahkan kami untuk membenarkan kenabiannya, memerintahkan kepada kami untuk bersikap yang baik, tidak melakukan perkara-perkara yang haram, ya, dan seluruhnya yang bertentangan dengan muru'ah, dengan harga diri seseorang, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan memerintahkan kepada kami untuk menyambung silaturrahim, ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jenis kebaikan disebutkan pada saat itu oleh Abu Sufyan, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka setelah itu baru dijelaskan oleh sang raja kenapa dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ya, disebutkan ketika sang raja bertanya tentang Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu tentang nasabnya, disebutkan dia nasabnya yang mulia. Maka kata Heraklius, demikianlah nabi-nabi sebelumnya dipilih dari sebaik-baik nasab, ya. Jadi beliau Heraklius sedang mencari-cari kebenaran, apakah benar ini adalah nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana sifat yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, kata Raja Heraklius, adalah orang-orang yang dipilih dari nasab yang yang mulia. Kemudian disebutkan lagi oleh Heraklius kenapa ditanya tentang apakah salah seorang dari kalian ini ada yang mengaku sebagai nabi. Dijawab tidak oleh Abu Sufyan, karena pertanyaan tersebut dilontarkan mungkin saja ketika ada sebelumnya yang mengaku nabi, maka dia ingin mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya untuk mengaku-ngaku sebagai nabi. Ternyata tidak ada, ya, ternyata tidak ada. Akan semakin kuat kebenaran yang ada pada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebab pertanyaan apakah dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya ada yang menjadi raja? Pertanyaan tersebut dilontarkan, dijelaskan oleh Heraclius karena bisa saja dia ingin mengembalikan kerajaan yang telah hilang. Maka dia pun mencari manusia, mencari orang. Ya, ternyata dijawab tidak ada oleh Abu Sufyan. Begitu juga ya, pertanyaan selanjutnya ditanya oleh Raja Heraclius, apakah kalian menyangkanya dengan kedustaan sebelum dia diangkat sebagai nabi? Ya, dinafikan oleh Abu Sufyan karena ini menunjukkan kebenaran yang ada. Maka dia tidak akan berbuat dusta jika dia adalah seorang nabi, ya, karena al-kadzib adalah termasuk perbuatan kriminal yang besar. Begitu juga dijelaskan lagi ketika Heraclius bertanya apakah dia diikuti oleh orang-orang yang mulia ataukah diikuti oleh orang-orang yang lemah, ya, maka dijawab oleh Heraclius, kenapa sebab pertanyaan tersebut, ya, karena pengikut para rasul, ya, sebagaimana diketahui pada sirah-sirah mereka adalah dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan orang-orang yang miskin, ya. Ala kulli hal, ya, terus, ya, disebutkan, dijelaskan oleh Heraclius Azimir Rum tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang intinya barakallahu fikum, kami menyebutkan kisah ini walaupun secara singkat, ya, ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh penulis di sini, ta'rifuna nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa kamalah, bahwasanya kalian tahu bagaimana nasabnya, ya, dia adalah dzunasabin, dia adalah orang yang betul-betul jujur, betul-betul menjaga amanah, termasuk ketika diberi amanah sebuah risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaganya, betul-betul menyampaikan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Islam dan setelah Islam. Artinya Rasulullah dzukhulukin, akhlaknya mulia, lisannya shadiq, ya, lisannya berkata jujur. Begitu juga sempurna ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul hamil al-amanah, mengemban amanah. Ya. Maka inilah contoh, ya, qudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik dari segala macam aspek, ya. Dari segala macam aspek. Jadi dipilihnya Rasulullah sallallahu oleh Allah jauh sebelum diangkat sebagai nabi, tabaknya sudah baik, ya. Kebiasaannya sudah baik, sudah mulia. Tidak ada pernah cacat pada kaumnya. Bahkan dikenal sebagai amin, orang yang memegang amanah. Dikenal sebagai muslih. Setiap ada percekcokan antara mereka, maka di sana Nabi kita Muhammad SAW hadir sebagai apa? Sebagai yang memberikan islah, yang memperbaiki antara dua orang yang berseteru. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala yatlu alaikum ayatina. Maka dia Muhammad alaihi salatu wassalam akan membacakan untuk kalian ayat-ayat kami. Wa hadza ya'ummu al-ayat al-Qur'aniyah wa ghairaha. Dan ini kata beliau sifatnya umum. Baik ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian selama 23 tahun disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat ini pelan-pelan sesuai dengan kejadian demi kejadian, disampaikan kepada hadhihi al-ummah. Dan juga ayat-ayat yang lain, karena ayat ini ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah, ya. Ayat kauniyah, kejadian-kejadian yang ada, ini termasuk ayat, ya, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua telah dibacakan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa huwa yatlu alaikum al-ayat al-mubayyinah lil haqq min al-batil. Telah disampaikan oleh Nabi SAW ayat-ayat yang menjelaskan al-haq daripada kebatilan, ya. Telah disampaikan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal huda minadh dhalal. Begitu juga telah disampaikan mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Allati dallatkum awwalan ala tauhidillahi wa kamalihi, yang menunjukkan pertama kali atas tauhid kita kepada Allah dan kesempurnaannya. Maka yang pertama kali disampaikan, ya, adalah untuk menyebarkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Dalam surat Mudatsir disebutkan, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Apa yang diperingatkan? Yaitu dari bahaya-bahaya kesyirikan dan juga berhala, ya. Maka setiap nabi dan rasul itulah yang mereka sampaikan kepada umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul untuk mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan at-taghut. Qala thumma ala sidqi rasulihi, yaitu membenarkan rasulnya. Rasulullah memerintahkan untuk membenarkan rasulnya. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan, inni rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian semua. Qala wa wujubul iman bih, dan kewajiban kita untuk beriman dengannya. Ya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konsekuensi syahadat kita, ya, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Wajib bagi kita untuk menyaksikannya. Thumma ala jami' ma akhbara bihi min al-ma'adi wal ghuyub. Kemudian kita diperintahkan untuk meyakini yang diberitakan oleh Nabi SAW dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang telah yang akan datang, yang tidak tahu, dan apa yang telah lalu. Hatta hasala lakumul hidayah at-tammah, sehingga telah ada pada diri kalian hidayah yang sempurna. Wal ilmul yaqini, dan ilmu yang yakin. Yaitu dengan kita beriman kepada apa yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala wa yuzakkikum, dan ia termasuk di antara tugasnya adalah menyucikan kalian. Ay yutahhir akhlaqukum, yaitu menyucikan akhlak-akhlak kalian. Wa nufusukum, dan menyucikan hati-hati kalian. Bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah, dengan dididiknya kita di atas akhlak yang indah. Ya. Rasulullah SAW di antara apa yang disampaikan, innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia, dan Nabi pun memerintahkan manusia untuk berpegang dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah menyatakan, ana za'imun bi baitin a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku adalah yang menjamin seseorang untuk mendapatkan sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi siapa yang akhlaknya mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min syai'in athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini lebih berat pada timbangan itu daripada akhlak yang baik. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang paling sempurna keimanannya daripada hamba ini adalah yang terbaik akhlaknya. Maka kita dididik oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk berakhlak dengan akhlak yang jamilah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik dari banyak sisi. Termasuk akhlak kita kepada Allah dengan tidak kita menyekutukannya, dengan kita melakukan perintah-perintah Allah. Akhlak kita kepada Nabi SAW dengan kita mengikuti petunjuknya. Dan akhlak kita kepada manusia. Akhlak kita kepada manusia dengan tidak berkata-kata yang keji, dengan tidak melukainya, dengan tidak mengganggunya. Maka itu adalah khisal daripada akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Jangan dikira ya, akhlak ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Bahkan akidah, i'tiqad ini masuk pada jajaran yang terdepan pada akhlak seorang mukmin. Mukmin yang berakhlak adalah mukmin yang mentauhidkan Allah. Mukmin yang berakhlak adalah mukmin yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa tanzihuha 'anil akhlaqir radhilah. Dan Rasul datang untuk menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang paling berat, yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, yang lainnya masih di bawah kesyirikan. Sejelek-jelek akhlak manusia adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika katazkiyatihim minasyirki ila tauhid. Yang demikian ini sebagaimana Rasul SAW menyucikan mereka dari kesyirikan kepada tauhid. Nah, ini bentuk pemurnian akhlak seorang mukmin, ya, dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Qalau minar riya'i ilal ikhlas. Dari keriaan mengharapkan daripada sebuah amalan pandangan orang lain, mengharapkan dari sebuah amalan pujian daripada orang lain, maka itu yang diperangi oleh Nabi SAW. Diperintahkan untuk apa? Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Qala wa minal kadhibi ila sidqi. Dari sebuah kedustaan kepada sebuah kejujuran. Tadinya biasa dusta, datangnya Nabi Muhammad SAW diberingas namanya kedustaan-kedustaan. Tidak ada lagi kedustaan dalam Islam. Qala wa minal khiyanati ilal amanah. Dari sikap khianat, tadinya sering dia berkhianat, maka dengan datangnya Islam dia dibimbing menjadi orang yang penuh dengan amanah. Taib, fadhal, azan dulu. Nah, kita lanjutkan setelah azan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi kepada pembahasan kita, bahwasanya Rasulullah SAW di antara wudhifahnya, di antara tugasnya adalah yuzakkikum, mentazkiyah kalian, menyucikan kalian dari akhlak-akhlak yang tercela, mensucikan kalian dari kesyirikan kepada tauhid, dari keriaan untuk terus ikhlas dalam beribadah, dari al-kadzib kedustaan kepada kejujuran, dan juga khianah kepada amanah. Ya, Nabi SAW adalah al-amin yang memegang amanah, dan beliaulah yang menyatakan idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ketika amanat itu sudah dibuang, tidak dikubris lagi, maka tunggulah saatnya. Tunggulah saatnya kehancuran akan datang. Amanah ini perkaranya besar. Sudah menjadi kodratnya manusia untuk menerima beban amanah ini. Ya. Maka harus kita tunaikan. Harus kita tunaikan. Qala wa minal kibri ila tawadu. Dari kesombongan untuk terus bersikap tawadu. Artinya seseorang ketika dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, ketika diberikan kenabian, ketika diberikan Alkitab, tidak boleh baginya untuk menyatakan beribadahlah kalian kepadaku. Ya. Namun kata Allah, kunu rabbaniin, jadilah kalian orang-orang yang rabbaniin, orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkannya dari kecil hingga besar dengan penuh ketawaduan. Ya, Nabi SAW menyatakan tidaklah seseorang bertawadu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Ya, maka bagi siapa yang menginginkan rif'ah, tingginya derajat di sisi Allah dan sekaligus di sana di sisi manusia, untuk dia senantiasa bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, al-kibir, kesombongan ini sangat bertolak belakang dengan ketawaduan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Qala wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq. Dari jeleknya akhlak kepada baiknya akhlak. Ya, zahirnya di sini yang dimaksud dengan akhlak adalah antara manusia satu dengan yang lainnya. Qala wa min tabaghudhi wat tahajur wat taqatu' ila tahab wat tawasul wat tawaddud. Dari saling membenci, saling boikot, ya, kembali untuk saling mencintai dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, wa ghairu dzalika min anwa'it tazkiyah, dan seterusnya dari jenis-jenis tazkiyatun nafs. Maka yang terakhir at-tabaghud dan tahajur serta taqatu' tidak secara mutlak tercela, ya. Tidak secara mutlak tercela. Karena ketika seseorang benci karena Allah, maka itulah yang disyariatkan. Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Tidak engkau jumpai wahai Muhammad satu kaum yang di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia mencintai orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tawaddud dan tawasul, tahabbu yang didasari dengan kecintaan kita kepada Allah, maka itulah yang kekal abadi. Dan sebaliknya, kecintaan ketika didasari dengan atifiyah, dengan perasaan, dengan menutup mata atas apa yang dilakukan oleh saudaranya daripada penyimpangan-penyimpangan, daripada penyelisihan-penyelisihan, maka yang demikian ini kelak akan berbalik arah menjadi permusuhan. Artinya tidak secara mutlak, ya, tahajur dan taqatu itu tercela. Bahkan para ulama menyatakan jikalau tahajur dan taqatu itu dibutuhkan, ya, dan akan memberikan manfaat, maka kami akan lakukan, kata Ibnu Utsaimin dan yang lainnya di antara para ulama. Kita akan menghajar ketika hajar itu bermanfaat. Ketika kita tahu dengan kita menghajarnya, maka dia akan kembali kepada al-haq, maka kita lakukan. Ketika hajar tersebut akan membuat keadaan semakin parah, maka dihindari. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bihadal qadar. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan terhadap Taisir Karimir Rahman. pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.